hukum berpuasa atas seorang yang meninggal, atas nama orang yang meninggal dari kerabatnya, juga termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan berbuka puasa. Maka di sini Al-Maqdisi rahimahullah taala akan menyebutkan beberapa hadis seputar permasalahan ini. Permasalahan yang pertama tentang berpuasa ketika safar. Di sini Al-Maqdisi rahimahullah beliau menyebutkan 5 hadis. Kelima hadis ini seluruhnya berkaitan dengan permasalahan puasa ketika safar. Oleh karena itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu kandungan secara ringkas dari 5 hadis. 5 hadis yang pertama yang disebutkan oleh beliau. Lalu kemudian setelah itu kita akan menyebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anhuma, anna Hamzah ibn Amr al-Aslami, bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami, yaitu Hamzah bin Amr bin Waimir ibn al-Harith al-Aslami, dan al-Aslami adalah penisbatan kepada salah seorang dari kakek beliau, kakeknya Hamzah, yang bernama Aslam bin Afsa. Hamzah bin Amr al-Aslami, kunyah beliau Abu Salih. Ada yang mengatakan bahwa beliau berkunyah Abu Muhammad. Dan Hamzah ini seorang yang senang berpuasa. Beliau senantiasa berpuasa. Hampir setiap hari beliau berpuasa. Baik ketika beliau dalam keadaan muqim atau beliau dalam keadaan melakukan perjalanan safar. Maka untuk itulah beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami qala lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a asumu fi safari, apakah boleh aku berpuasa ketika safar, dalam perjalanan safar, wa kana kathira siyam, dan beliau ini dikenal seorang yang banyak berpuasa, sering kali beliau berpuasa. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir, apabila engkau ingin silakan engkau berpuasa, dan apabila engkau ingin maka silakan engkau berbuka, yaitu tidak berpuasa. Hadis ini yang disebutkan oleh beliau adalah hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat al-Imam Muslim bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ajidu li quwwatan 'ala as-siyam fi as-safar, fa hal 'alayya junahun? Wahai Rasulullah, aku merasa kuat untuk berpuasa dalam perjalanan safar. apakah ada dosa bagiku? Apakah merupakan kesalahan apabila aku berpuasa ketika safar? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya rukhsatun minallah. Itu adalah merupakan sebuah keringanan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa ketika safar. Faman akhadha biha fa hasanun. Maka barang siapa yang mengambil rukhsah itu, mengambil keringanan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hambanya, maka itu adalah kebaikan. Wa man ahabba yasuma fala junaha alaihi. Dan barang siapa yang senang untuk berpuasa, maka tidak ada dosa baginya. Di dalam hadis ini, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ada beberapa faedah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan diperbolehkannya berpuasa ketika safar. Adapun tidak berpuasa ketika safar, ini tidak ada khilaf. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang disyariatkannya, diperbolehkannya tidak berpuasa ketika safar secara umum, walaupun di sana ada rincian. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau ala safar, dalam perjalanan safar, maka dia mengganti di hari-hari yang lain. Maksudnya, apabila dia tidak berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, kata para ulama ada takdir di situ. Ay fa aftara fa'iddatun min ayamin ukhar. Ketika dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan berstatus sebagai musafir, lalu dia tidak berpuasa, maka dia mengganti di hari-hari yang lainnya. Apakah diperbolehkan berpuasa ketika safar? Hadis ini merupakan nas yang menjelaskan tentang hal itu, bahwa berpuasa ketika safar diperbolehkan. Dan hadis ini menunjukkan barang siapa yang berpuasa dalam keadaan dia musafir, maka hukum puasanya sah. Dan hadis ini secara umum, apakah puasa yang dilakukan adalah puasa wajib atau puasa sunnah? Hadis ini sifatnya umum. Hamzah bin Amr bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah boleh aku berpuasa?" Di sini tidak ada pengkhususan puasa sunnah. Menunjukkan bahwa ini mencakup puasa wajib atau puasa sunnah, sementara seorang dalam keadaan musafir hukumnya sah dan diperbolehkan. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah pentingnya seseorang bertanya. Pentingnya seseorang bertanya kepada ahlinya dalam permasalahan-permasalahan agama. Apabila seorang tidak mengetahui, tanyakan kepada ulama, tanyakan kepada ahlu dzikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlu dzikir, kepada ulama, orang-orang berilmu, apabila kalian tidak mengetahui. Pertanyaan dengan tujuan at-tafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab seorang meraih ilmu adalah dengan bertanya, lisanun saul. Lisan yang senantiasa bertanya dalam hal-hal yang bermanfaat. Di antara Faedah dari hadis ini menunjukkan semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam menuntut ilmu dan dalam beramal. Dalam menuntut ilmu, di mana Hamzah bin Amr bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan menuntut ilmu, dan dalam hal beramal Hamzah bin Amr beliau seorang yang dikenal dengan banyak melakukan ibadah puasa. Itu adalah merupakan bentuk semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada di kalangan para sahabat, dan itu yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau tidak banyak berpuasa sunnah. Karena apabila beliau berpuasa sunnah menyebabkan beliau lemah dari menegakkan salat. Beliau lebih senang memperbanyak ibadah salat daripada berpuasa. Apabila beliau berpuasa menyebabkan beliau merasa lemah untuk memperbanyak salat sunnah, sehingga beliau lebih memilih untuk memperbanyak salat sunnah daripada berpuasa sunnah. Walhasil, seseorang berupaya untuk melakukan hal-hal yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang ada yang diberi kemampuan untuk memperbanyak puasa sunnah, maka dia memanfaatkan dari sisi ini, perbanyak ibadah nafilah sunnah. Di antara kaum muslimin mungkin ada yang semangat untuk memperbanyak sholat. Silakan dia memperbanyak sholat-sholat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara kaum muslimin ada yang semangat dalam hal menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu maka dia memanfaatkan dari sisi ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian seorang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan dia untuk memahami agama ini. Maka dia memanfaatkan dari sisi ini. Intinya seorang berupaya memasuki bahagian dari jalan-jalan kebaikan, dan jangan menjadi seorang yang kesehariannya tidak memiliki aktivitas yang bermanfaat, menjadi ahlul bitalah, orang yang waktu berlalu dalam keadaan dia tidak mengambil manfaat, dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak mendapatkan manfaat yang berkaitan dengan dunia dan akhiratnya. Maka ini menunjukkan kehinaan seseorang tidak punya aktivitas yang memberi manfaat, apalagi di saat dia sedang berpuasa. Dalam berpuasa dia menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak ada manfaat dalam urusan dunia, apalagi akhirat. Sepanjang hari main game. Sepanjang hari main game. Nah, sepanjang hari main apa itu? Domino, remi. Sepanjang hari main catur. Katanya kalau main catur waktu itu berlalu tanpa terasa gitu. Nah, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya sama sekali tidak memberi manfaat dunia, demikian pula akhirat. seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang seperti ini. Alhamdulillah, aktivitas itu banyak, apalagi di bulan Ramadan. Manfaatkan dengan hal-hal yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kedua yang masih berkaitan dengan safar. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Adalah kami pernah melakukan perjalanan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ibis sha'imu 'alal muftir walal muftiru 'alas sha'im. Maka orang yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa. Sebagaimana orang yang tidak berpuasa juga tidak mencela orang yang sedang berpuasa dalam perjalanan safar. Ini juga hadis muttafaqun alaih. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan dan menyebutkan apa yang beliau alami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan safar. Kata Anas bin Malik, "Kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Adalah kami melakukan perjalanan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antara mereka ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa, dan mereka tidak mencela satu sama lain. Ada yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa. Yang tidak berpuasa juga tidak mencela orang yang berpuasa. Maka hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwa diperbolehkan seseorang berpuasa wajib meskipun dia dalam keadaan musafir. Meskipun dia dalam keadaan musafir. Karena yang zahir dari hadis ini menunjukkan bahwa puasa yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini adalah puasa wajib. Sebab kalau puasa sunnah, ya pastilah tidak dicela seseorang. Ya, ketika dia meninggalkannya. Namun di sini dalam kondisi safar, lalu kemudian ada yang tidak berpuasa. Yang tidak berpuasa tidak dicela. Pada saat dia tidak berpuasa. Dan yang berpuasa pun tidak dicela dengan puasanya. Tidak dicela dengan puasanya. Tidak ada yang saling mencela. Menunjukkan kedua-duanya diperbolehkan. Yang ini musafir, dia tidak ingin berpuasa, silahkan. Yang satunya lagi musafir dan dia merasa kuat untuk berpuasa, silahkan. Dan lebih dikuatkan lagi dengan sebuah riwayat yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Abu Sa'id, "Kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Ramadan." Kami pernah berperang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadhan. Faminna as-sha'imu wa minna al-muftir. Dan di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang tidak berpuasa. Fala yajidu as-sha'imu 'ala al-muftir wa al-muftir 'ala as-sha'im. Maka yang berpuasa itu tidak mencela yang tidak berpuasa. Dan yang tidak berpuasa tidak mencela yang berpuasa. يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن. Mereka, yaitu para sahabat, yang mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memandang bahwa siapa yang memiliki kekuatan untuk berpuasa lalu dia berpuasa, fa inna dzalika hasan, maka hal itu adalah merupakan kebaikan. Wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasan, dan mereka juga memandang bahwa barang siapa yang mendapati dirinya dalam kondisi lemah lalu dia tidak berpuasa, maka sesungguhnya itu juga merupakan kebaikan baginya. Hadis ini lebih jelas menyebutkan bahwa ketika itu kondisinya di bulan Ramadan, dalam salah satu perjalanan perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara faedah dari hadis ini sebagaimana yang telah kita sebutkan, menunjukkan diperbolehkannya berpuasa ketika safar, bahkan puasa wajib diperbolehkan, berpuasa wajib, puasa sunnah, seperti yang disebutkan dalam hadis Hamzah bin Amr di mana beliau banyak berpuasa. Dan tidak saling mencela antara satu dengan yang lain, yang berpuasa dan yang tidak berpuasa. Dan di antara faedah dari hadis ini bahwa diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan persetujuan beliau, iqrar beliau. Beliau melihat para sahabatnya ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengingkari. Kecuali nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang nanti akan disebutkan dalam hadis setelahnya, bahwa terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari seseorang yang berpuasa ketika safar karena ada alasan tertentu, seperti masyakkah, kesulitan seseorang, dia memaksakan diri berpuasa sementara puasa itu menyebabkan dia lemah, menyebabkan dia tidak mampu beraktivitas dan dikhawatirkan justru akan memudaratkan dirinya. Sehingga dalam kondisi tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari seorang yang berpuasa ketika safar. Namun seorang punya kekuatan, dia mampu, maka tidak mengapa baginya dan tidak disela. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kadang-kadang mereka berselisih antara satu dengan yang lain. Namun semua yang mereka lakukan itu benar. Yang ini berpuasa, yang ini tidak berpuasa, berbeda. Maka perselisihan yang terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu tidak membawa kepada perpecahan. Berselisih itu tidak harus berpecah. Ada khilaf yang wajib untuk kita berlapang dada dalam menerimanya. Karena itu termasuk khilaf yang ditolerir di dalam syariat. Dan itu banyak sekali dalam permasalahan-permasalahan furu' fikih. Terjadi khilaf. Baik yang berkaitan dengan khilaf tanawu', khilaf tanawu' yaitu perselisihan yang bermacam-macam tapi semuanya benar, semuanya ada dalilnya. Seperti kondisi orang yang berpuasa ketika safar, ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa, semuanya benar. Atau seorang yang membaca doa iftitah, ada yang membaca doa yang ini, ada yang membaca doa yang itu, yang seluruhnya sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana saja yang diamalkan semuanya diperbolehkan. Atau khilaf dalam memahami nas, khilaf al-afham, perselisihan dalam hal memahami sebuah dalil yang itu masih dalam koridor ijtihad. Maka perselisihan ini termasuk perselisihan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di kalangan para fuqaha yang menimbulkan madhab. Ada madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Zahiri, dan yang lainnya. Semuanya masih dalam koridor sunnah, ahlus sunnah. Maka perselisihan yang seperti ini tidak membawa kepada perpecahan. Jadi tidak selalu perselisihan itu harus berpecah. Berbeda kalau perselisihan dalam perkara usul antara ahlus sunnah dengan syiah. Syiah yang mencaci maki para sahabat Nabi, syiah yang meyakini bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin itu kurang dan banyak perubahan. Ini masalah-masalah prinsip yang tidak ada tolerir padanya, yang menyimpang dari thariqatus sunnah, metode sunnah, maka dia menyimpang dari al-haq. Hadis yang ketiga, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Abu Darda, beliau bernama Uwaimir bin Amir dari Banu Ka'ab, dari kabilah Al-Khazraj Al-Ansari, dan beliau lebih masyhur dengan kunyah Abu Darda. Darda itu putri beliau, namanya Darda. Beliau Abu Darda, namanya Uwaimir. Dan beliau ini dikenal termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan ibadahnya, dengan ilmunya, dengan hikmahnya. Para ahli sejarah berselisih apakah beliau menghadiri peristiwa perang Uhud atau tidak, terjadi khilaf. Ada sebagian menetapkan bahwa beliau menghadiri peristiwa perang Uhud. Ada yang mengatakan tidak, perang yang berikutnya, perang Khandaq, dan setelahnya beliau menghadirinya. Dan beliau ini memiliki dua istri yang kedua-duanya dikenal dengan kunyah Ummud Darda. Oleh karena itu ada Ummud Darda muda, ada Ummud Darda yang tua. Ummud Darda yang muda disebut Ummud Darda As-Sughra. Nah, Ummud Darda yang muda ini bukan termasuk dari sahabat, bukan sahabiyah. Dia dari kalangan tabi'in, tabi'iyah. Ummud Darda As-Sughra, Ummud Darda muda, dikenal dengan ilmunya ya dan kemuliaannya, dan dikenal dengan memiliki kecerdasan. Yang masyhur Ummud Darda yang muda ini bernama Hujaimah. Hujaimah, ada yang mengatakan Juhaim. Hujaimah bintu Huyai, ada yang mengatakan bintu Hayy. Ya, mungkin ada yang kadang-kadang ada yang ingin mencari nama-nama dari zaman salaf, nama-nama wanita. Nah, ini sebagian dari perbendaharaan nama-nama wanita yang dikenal dengan kebaikannya, kesalehannya di zaman ulama salaf. Ummud Darda yang bernama Hujaimah. Dan ketika Abu Darda wafat, Ummud Darda ini dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. radhiyallahu taala anhuma. Namun ditolak lamarannya oleh Ummu Darda. Kata beliau, la atazawwaju zawjan fid dunya hatta atazawwaja Abad Darda fil jannah insyaallah. Saya tidak ingin menikah dengan siapapun di dunia ini hingga saya menikahi Abu Darda kembali nanti di dalam surga insyaallah taala. Karena seorang wanita apabila dia meninggal, maka dia apabila masuk ke dalam al-jannah dan suaminya juga masuk ke dalam al-jannah, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan yang terakhir dari suaminya. Maka Ummu Darda enggan untuk menikah. Dia berharap dikumpulkan kembali bersama dengan Abu Darda di dalam al-jannah. Adapun Ummu Darda al-Kubra, Ummu Darda yang tua, nah ini dari kalangan sahabat, sahabiyah. Dan beliau bernama Khairah bintu Hadrad al-Aslamiyah. Beliau bernama Khairah bintu Hadrad al-Aslamiyah. Kata Abu Darda, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi syahri Ramadan fi harrin syadidin. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar yang dimaksud di sini keluar safar. Keluar melakukan perjalanan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Di bulan Ramadan. Jadi ini nas menunjukkan bahwa apa yang disebutkan oleh Abu Darda ini kejadiannya di bulan Ramadan. Fi harrin syadid. Di terik matahari yang menyengat. Dalam lafaz yang lain, fi yaumin har, pada hari yang panas, menyengat. Hatta in kana ahaduna la yadha'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil har. Sehingga salah seorang dari kami itu sampai meletakkan tangannya di atas kepalanya karena saking panasnya, ya. Kalau dalam keadaan kepala ini telanjang tanpa penutup, wah itu terkena langsung terik matahari panas, sampai mereka meletakkan tangannya di atas kepalanya agar terhalangi, menunjukkan panasnya kondisi. Itu kalau di negara Arab, termasuk di Arab Saudi, Madinah, Makkah, itu ada kondisi-kondisi kalau panas, waduh. Kita tidak pernah merasakannya di Indonesia. Ya. Indonesia ini kan cuacanya sepanjang tahun ya antara 20 hingga 30-an. 30-an ya. Sampai 40 itu bisa dibilang jarang itu. Ya. Tapi di sana ada musim panas itu luar biasa. Panasnya. Ya. Kalau sekarang kan alhamdulillah banyak bangunan-bangunan yang di dalamnya ber-AC, hotel-hotel, penginapan ber-AC. Itu sangat terasa kalau kita hendak keluar ingin ke masjid di musim panas itu, subhanallah, kayak masuk oven nih. Mungkin panasnya itu. Luar biasa panas. Nah, gimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada pendingin. Dalam perjalanan safar sulit mencari tempat perlindungan, perjalanan safar pada masa itu yang minim bangunan, paling-paling tempat perlindungan ya pohon-pohon. Walhasil Abu Darda menceritakan bahwa ketika itu panas yang sangat, ya, saking panasnya sehingga salah seorang kami itu sampai meletakkan tangannya di atas kepalanya min syiddatil har, disebabkan karena panas yang menyengat. Wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawaha, dan di antara kami tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Yang lain tidak ada yang berpuasa. Ya. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa kejadian yang disebutkan oleh Abu Darda ini bukan dalam peristiwa Fathu Makkah. Penaklukan kota Makkah itu memang terjadi di bulan Ramadan, pada tahun ke-8 Hijriah. Namun ketika itu dalam peristiwa Fathu Makkah, ada beberapa sahabat itu yang berpuasa. Bukan hanya Nabi SAW dan Abdullah bin Rawaha. Ini menunjukkan bahwa perjalanan safar ini bukan dalam peristiwa Fathu Makkah. Sebagaimana ini juga bukan dalam peristiwa Perang Badar. Perang Badar juga terjadi di bulan Ramadan. Namun pada peristiwa Perang Badar, Abdullah bin Rawaha belum masuk Islam ketika itu. Ya, berarti ini perjalanan safar yang lain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpuasa, Abdullah bin Rawaha berpuasa, yang lainnya tidak ada yang berpuasa. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Maka di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini menegaskan riwayat sebelumnya diperbolehkannya berpuasa atau tidak berpuasa dalam perjalanan safar di bulan Ramadan. Dan hadis ini juga menguatkan satu kaidah, dan kaidah ini adalah merupakan kaidah yang masyhur dari qawaid al-usul, al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, bahwa kesulitan itu akan membawa kepada kemudahan. Ketika ada hal yang sulit, maka di saat itu syariat memberi solusi yang memudahkan. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Seorang asal hukumnya wajib sholat dalam keadaan berdiri pada sholat wajib. Tidak mampu, maka ada kemudahan duduk. Seorang asal hukumnya wajib berpuasa di bulan Ramadan, namun dia sakit atau dia musafir, maka diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Dan di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang mencari sebab-sebab yang dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang menimbulkan kemudharatan. Mencari sebab yang diperbolehkan itu tidaklah bertentangan dengan tawakal seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu termasuk di antara penyempurna tawakal. Mencari sebab seorang sakit, berobat. Ya, itu namanya ittikhadz al-asbab. Mengambil sebab-sebab. Selama sebab-sebab itu diperbolehkan, maka tidak mengapa. Di sini para sahabat karena mereka kepanasan, sampai mereka meletakkan tangan mereka di atas kepala-kepala mereka. Hadis yang berikutnya, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata, كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan safar, fara'a zihaman, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada kerumunan, ziham. Ya, jadi dalam bahasa Arab kerumunan, banyak orang yang berkerumun atau kemacetan itu disebut ziham atau zahmah, izdiham. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan safar, beliau melihat ada sekumpulan orang, mereka sedang berkerumun. Wa ra'a rajulan qad dhullila alaihi. Dan beliau pun melihat ada seorang lelaki yang diberi naungan di atasnya. Yang diberi naungan di atasnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Ma hadza?" Ada apa dengan orang ini? Qalu sha'imun. Para sahabat menjawab, dia sedang berpuasa. Berpuasa terus lemes gitu sampai diberi naungan di atasnya. Orang mendatangnya, orang berkerumun di sekitarnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa dengan orang ini?" Dalam riwayat yang lain, "Ma balu sahibikum hadza?" Ada apa sahabat kalian ini? Maka mereka mengatakan, "Dia sedang berpuasa." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal birri shaumu fis safar." Bukanlah termasuk bentuk ketaatan, bukanlah termasuk bentuk kebaikan berpuasa ketika safar. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukum orang yang berpuasa ketika safar, bukan dari kebaikan, bukan dari bentuk ketaatan seorang berpuasa ketika safar, yaitu yang kondisinya seperti orang ini. Ada yang mengatakan bahwa orang yang dalam keadaan lemah ini dan dia sedang berpuasa, dia bernama Abu Israil. Namun yang zahir, seorang yang bernama Abu Israil ini peristiwanya berbeda, dalam kejadian yang berbeda. Kejadian Abu Israil itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, idza huwa birajulin qa'im, beliau melihat ada seorang lelaki berdiri terus gitu, enggak duduk-duduk, dia berdiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang orang ini, kenapa dia berdiri terus? Maka mereka menjawab, itu dia bernama Abu Israil, nadhara ay yaquma fi syams wa la yaq'ud wa yasum wa la yuftir wa la yastadhil wa la yatakallam. Ini Abu Israil, dia bernazar. Jadi ketika itu dia sedang bernazar ketika dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nazarnya? Dia akan berdiri di terik matahari dan tidak duduk. Dan dia berpuasa, tidak berbuka. Dan dia tidak bernaung, tidak menjadikan suatu bernaung yang dia bernaung di atasnya, tidak. Terik matahari langsung mengenai tubuhnya. Dan dia juga bernazar untuk tidak berbicara. Jadi dia menjadi bawa terik matahari sambil puasa, ya, berdiri. Subhanallah, ini penyiksaan ya. Sudah puasa, berdiri di bawah terik matahari lagi. Puasanya bukan cuma puasa dari makan minum, puasa bicara juga. Gak mau ngomong dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muruh fal yastadhil wal yaq'ud wal yatakallam wal yutimma shaumahu. Perintahkan dia, suruh dia bernaung, suruh dia duduk, suruh dia berbicara. Puasanya silahkan dia sempurnakan, bernazar untuk puasa silahkan. Kalau bernazar tidak bernaung, berdiri terus, tidak berbicara, ini tidak dianjurkan seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan syariat ini untuk mempersulit hambanya. Ini hal-hal yang tidak dianjurkan. Nah, kenapa dia mempersulit diri? Puasa saja sudah menyebabkan seorang menjadi lemah. Nah, jadi ini kejadian tentang Abu Israil, berbeda dengan yang menjadi pembahasan kita ini. Kejadian Abu Israil di situ Nabi SAW sedang berkhutbah. Berarti kan tidak menunjukkan bahwa beliau sedang melakukan perjalanan safar. Beda dengan hadis Jabir. Apa yang disaksikan oleh Nabi SAW yang menyebabkan para sahabat berkerumun di sekitarnya, ini dalam kondisi safar. Sehingga Nabi SAW mengatakan, laisa minal birri shaum fis safar, bukanlah termasuk dari kebaikan, bukanlah termasuk dari amalan saleh, dari ketaatan berpuasa dalam perjalanan safar. Wa fi lafdhin li Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim lafaznya, alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum, hendaknya kalian mengambil rukhsah. Rukhsah itu yang dimaksud rukhsah, kalau kita menyebutnya keringanan yang ditetapkan dalam syariat. Rukhsah itu sesuatu yang ditetapkan, ya, sesuatu yang ditetapkan bolehnya yang menyelisihi dalil asal disebabkan karena ada penguat yang lain. Itu disebut rukhsah. Kalau asal hukum itu disebut azimah. Adapun rukhsah ini keringanan, keluar dari asal hukum karena sesuatu. Seperti yang kita sebutkan tadi, sholat wajib dengan cara berdiri itu azimah. Itu disebut azimah. Hukum asalnya memang demikian. Namun seorang berat, dia dalam keadaan sakit, merasa berat berdiri ketika sholat, maka rukhsah sebagai bentuk keringanan, dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Asal hukum di bulan Ramadan wajib hukumnya berpuasa, itu azimah. Seorang yang dalam perjalanan safar atau seorang dalam keadaan sakit, boleh baginya tidak berpuasa, itu rukhsah, keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka Nabi SAW mengatakan, terimalah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, jangan kalian mempersulit diri. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang berpuasa. Tapi yang kondisinya seperti apa? Karena hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian seperti mazhab Zahiriyah bahwa berpuasa ketika safar itu hukumnya tidak sah. Siapapun yang namanya musafir tidak boleh berpuasa. Kalaupun dia berpuasa, maka hukum puasanya tidak sah. Salah satu dalilnya adalah hadis ini. Laisa minal birri shaum fis safar, bukan termasuk amalan saleh berpuasa ketika safar. Namun jumhur ulama mengatakan kita harus mengkompromikan hadis-hadis yang ada. Ya. Hadis ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam celaan bagi seorang berpuasa ketika safar yang kondisinya seperti orang ini, dia dalam keadaan lemes, dia dalam keadaan berat, dia memaksakan diri untuk tetap berpuasa. Maka diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal bir, ini bukan termasuk bentuk ketaatan. Seperti pula yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar melakukan perjalanan safar pada peristiwa Fathu Makkah, itu pada tahun ke-8 Hijriah. Di Mekah di bulan Ramadan beliau berpuasa dan para sahabat juga ikut berpuasa ketika itu, sampai tiba di sebuah tempat yang disebut Qura'ul Ghamim, maka beliau minta untuk dibawakan air. Ya. Setelah air itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkat air itu. Sengaja beliau perlihatkan di hadapan para sahabatnya sehingga mereka menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum air tersebut dan membatalkan puasanya. Karena beliau melihat bahwa ini sudah dalam kondisi lemah apabila mereka melanjutkan puasa. khawatir memudaratkan mereka. Ini dalam kondisi perang Fathu Makkah. Maka beliau membatalkan puasa. Beliau sengaja mengangkat untuk beliau perlihatkan kepada para sahabat agar mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membatalkan puasa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, maka disampaikan kepada Rasulullah, "Inna ba'dhan nasi qad shom." Ada di antara mereka yang masih berpuasa, mempertahankan puasanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ulaikal usah, ulaikal usah." Mereka telah bermaksiat. Mereka adalah orang-orang bermaksiat. Karena telah menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebut orang yang berpuasa maksiat. Apakah menunjukkan seorang yang berstatus sebagai musafir berarti tidak boleh berpuasa? Ya tidak. Kita harus mengkompromikan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu apa hukumnya seorang yang berpuasa? Nah, ini berpuasa dalam keadaan dia musafir. Ini yang nanti insyaallah taala akan kita terangkan pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini, semoga bermanfaat kepada kita sekalian. Sebelum kita akhiri, ini ada satu pertanyaan. Apa hukum puasa mengolek telinga? Apakah membatalkan? Tidak membatalkan. Dari sisi mana? Ngorek telinga membatalkan puasa. Korek hidungnya tidak membatalkan puasa. Rapid antigen tidak membatalkan puasa. Beda kalau cairan yang dimasukkan melalui hidung. Ya. Kalau dimasukkan sampai masuk ke kerongkongannya, maka itu membatalkan puasa. Oleh karena itu, bagi seorang yang berwudu, ya, hindari istinsyak yang berlebihan. Istinsyak yaitu masukkan air ke dalam hidung. Hindari berlebihan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa balik fil istinsyaqi illa an takuna shaiman." Bersungguh-sungguhlah engkau dalam beristinsyak kecuali apabila engkau dalam keadaan berpuasa. Hindari berlebihan, jangan sampai kemudian air itu ada yang keterusan, ada yang kebablasan. Tapi gimana kalau cairan itu cairan telinga? Misalnya seorang ada penyakit lalu dia masukkan cairan ke telinga. Atau obat mata misalnya, cairan. Apakah membatalkan puasa? Ada dua pendapat di kalangan para fuqaha. Yang sahih tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apabila lewat mulut dan lewat jalur hidung. Adapun telinga, demikian pula mata, maka tidak disebut makan dan minum. Dan tidak menduduki kedudukannya. Sampai di sini, ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.